Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pelajaran kita pada tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala telah menyelesaikan dari kisah perbuatan-perbuatan maksiat dari kaum Lut. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan azab yang begitu dahsyat, dengan azab yang begitu mengerikan. Tentunya dari situ kita butuh waspada perkara-perkara apa saja yang harus dihindari oleh seorang hamba. Dan sebagaimana yang telah dikatakan oleh penyair, "Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqihi. Wa man la ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fi." Sungguh aku mengetahui kejelekan mempelajari perkara-perkara yang jelek, la li syarr, bukan untuk aku berbuat kejelekan tersebut. Lakin litawaqihi, akan tetapi semata-mata hal itu ditempuh untuk waspada dan berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wa man la ya'rifu syarra, dan barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara yang jelek, minal khair, dari kebaikan, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, yaqa' fi, niscaya hamba itu akan terjerumus ke dalam perkara yang jelek tersebut. Dan dalam hal ini telah disebutkan dari Salafus Salih bahwa pada umat ini terdapat tiga bagian, tiga jenis. Thalathatu asnafin lutiyun, sinfun yanzurun, wasinfun yusafihun, wasinfun ya'malun. Bahwa ada tiga jenis manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan kaum Lut. Yang pertama adalah sinfun yanzurun. Mereka adalah orang-orang yang menatap, melihat, melihat dengan syahwat kepada lelaki. Wasinhun yusafihun, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mereka menyentuh, memegang lelaki dengan syahwat. Kemudian wasinhun ya'malun, dan kelompok yang ketiga, kelompok yang paling jelek, yang paling parah, adalah kelompok yang melakukannya. Nah, melakukan syahwat dengan laki. Dan tentunya perkara ini adalah sebuah ilmu yang butuh kita ketahui, kan hal ini adalah perkara yang telah dibahas oleh para ulama. Ya, para ulama terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ahmad, ya, kemudian Ibnu Jauzi dan yang lainnya, mereka memberikan peringatan, ya, kepada al-ubbad, orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari fitnatun nisa, ya, fitnah wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan perkara yang lain. Nah, yaitu apa? Fitnatul murdan. Nah, fitnatul murdan. Nah, siapa itu al-murdan? Al-murdan ataukah yuqal al-amrad adalah seorang lelaki yang memiliki paras yang mulus. Nah, kemudian tidak berlihya. Nah, baik, itu di antara ciri-cirinya. Dan cenderungnya hal ini terdapat pada anak-anak. Nah, dan hukumnya telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan an-nadhr ila al-amrad ila al-murdan bisyahwati haramun mutlaqan. Ya. An-nadhr ila al-amrad bisyahwati haramun mutlaqan, bahwa menatap kepada al-amrad, nam lelaki yang memiliki paras yang mulus. Nah, kemudian dia sertai dengan syahwat, maka hal itu adalah perkara yang haram, diharamkan. Nah, dan bahkan disebutkan oleh para ulama, minal amradi man yafuqul mar'ah, ada di antara lelaki, nah, kategori al-murdan, dia ternyata memiliki paras melebihi, ya, wanita. Dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa idza batuliyal muslim bi ba'dhi dhalik kana 'alayhi ay yujahida nafsuhu fillahi wa huwa ma'murun bihadzal jihad laysa amran awjabahu wa harramahu huwa 'ala nafsihi fayakunu fi ta'ati nafsihi wa hawahu بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله dalam majmu' al-fatawa. Bila seorang hamba diberikan ujian dengan sebagian perkara tersebut, maka wajib atasnya untuk berjihad fi sabilillah, yakni berjihad, yakni melawan afan, melawan jiwanya, mengondisikan jiwanya fillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjauhi perkara tersebut, untuk menjauhi fitnah tersebut. Dan dia diperintahkan dengan perjuangan tersebut. Dan ini adalah perkara yang bukan, ya, dia haramkan sendiri ataukah dia wajibkan sendiri sehingga menjadi ketaatan untuk dirinya pribadi dan hawanya, hawa nafsunya. Bahkan ini adalah perintah, ya, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, demikian pula yang telah diharamkan oleh Rasulnya dan harus dilakukan. Maka dengan yang mujahadah tersebut, perjuangan dia yang melawan hawa nafsunya, maka ini adalah ketaatan, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan untuk Rasulnya. Barakallahu fikum. Fitnatul murdan bil khalasah disebutkan oleh para ulama bahwa fitnahnya lebih besar dibandingkan, ya, fitnahnya wanita. Nah, kenapa? Karena seorang ketika dia diuji dengan nisa, maka dia dengan wanita, maka dia memiliki jalan untuk mendapatkannya, yaitu dengan apa? Dengan cara nikah. Dia menempuh jalan untuk, ya, menikahi wanita tersebut. Berbeda dengan seorang yang tertimpa dengan fitnatul amrad, maka dia tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dia terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Lut, yang turun yusafihun wa ya'malun iyadzan billah. Nah, barakallahu fikum. Tentunya hal ini sebagai tanbih bagi kita semua, yang harapannya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian perkara ini butuh diwaspadai, dan seorang hamba hendaknya dia, ya, menyelamatkan muruahnya, kehormatannya, keselamatan jiwanya, dan jangan terseret dengan alasan-alasan yang dibisikkan oleh syaitan. dengan dia mengatakan, "Nah ini kan laki-laki, kenapa?" Nah, teman. Nah, ini kan teman saya. Ini kan, ya, anak-anak. Apa masalahnya? Nah, berarti kalau dia sudah yujadil, berjidal seperti ini, nah, boleh jadi dia adalah seorang yang sudah kalbunya terliputi oleh hawa nafsu. Bahwa ini adalah perkara yang telah diingatkan oleh para ulama yang terdahulu, Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, untuk berhati-hati dari fitnah ini. Nah, untuk berhati-hati dari fitnah ini. Nah, kemudian, ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah laki-laki, kenapa saya tidak boleh, ya, menemaninya? Baik, tentunya di sini akan ada perbedaan mana yang seorang itu diperbolehkan dan mana yang, ya, dia itu menjadi perkara yang butuh diwaspadai. Kalau seorang hamba itu sudah terlihat dia tidak normal bergaul, misalkan dengan anak-anak, sangat akrab sekali bulan. Nah, maka ini butuh waspada, hati-hati, diingatkan. Nah, hati-hati. Dalam bab ini ada pembahasan para ulama. Jaga muruh Anda, jaga kehormatan Anda, jaga keselamatan Anda. Hati-hati dari permasalahan ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Dhammul Hawa, beliau mengatakan, yang maknanya, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu, bahwa ini adalah pintu yang paling berbahaya dari pintu-pintu fitnah. Sungguh kebanyakan manusia mereka lalai untuk memperhatikannya. Sesungguhnya syaitan masuk ke dalam seorang hamba dari jalan yang dia memungkinkan untuk masuk, sampai dia bisa mengantarkannya kepada puncak fitnah yang bisa dia lakukan. Sesungguhnya syaitan, dia tidak datang kepada seorang hamba langsung pada pertama kali menghiasi perbuatan zina. Hanyalah dia menjadikan indah memandang kepada seorang wanita, seorang ahli ibadah dan orang alim. Sungguh keduanya telah menutup bagi diri mereka pintu untuk melihat kepada wanita ajnabiyah, ya, karena jauhnya berteman dengan mereka dan bercampur dengan mereka. Akan tetapi anak laki-laki menemani keduanya, al-murdan yang dimaksud. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, maka hati-hatilah dari fitnahnya. Hati-hatilah dari fitnahnya. Ihdharu. Nah, hati-hati. Ini adalah nasihat para ulama. Maka hati-hatilah dari fitnahnya. Sungguh betapa banyak orang yang telah tergelincir kakinya. Sungguh betapa banyak fitnah ini menimpa orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Dan sedikit orang yang mendekati fitnah ini kecuali dia masuk ke dalamnya. Nah, salafus salih dari umat ini telah berhati-hati dari perbuatan tersebut. Dan inilah yang telah diarahkan oleh para ulama, dan ini adalah perkara yang telah diperintahkan oleh para ulama. Kalam para ulama, ulama salaf, banyak dalam masalah ini. Intinya adalah bahwa ini adalah sebuah perkara yang harus dihindari, diwaspadai. Dan kemudian antara seorang hamba dengan yang lainnya saling mengingatkan, ya. Kemudian jangan sampai ada celah-celah yang mengantarkan kepada perkara tersebut. Adapun terkait dengan masalah tarbiyah, pendidikan, tentunya para ulama, mereka memberikan bimbingan, ya, bahwa pendidikan tetap berjalan, ya, walaupun mereka adalah di antara mereka ada yang murdan, namun yang butuh diwaspadai adalah kedekatan yang tidak normal, ya, dengan seorang anak, ya, padahal dia bukan anaknya, padahal dia bukan kerabatnya. Ini butuh diwaspadai, karena ini adalah fitnah yang sangat berbahaya, yang telah disebutkan tadi oleh Salafus Salih bahwa Al-Luthiyun terbagi menjadi tiga: qismun yadhurun, wa qismun yusafihun, wa qismun ya'malun. Wallahu a'lam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.